Kan banyak-banyak. Waktu cuma seberapa jam. Beredar di masyarakat buku sesat berjudul Sejarah Berdarah Sekte Wahabi, Sekte Salafi Wahabi, yang banyak pandangan negatif kepada dakwah Salafiyah di Indonesia. Mohon faedahnya dari Ustaz agar kami bisa kokoh dalam menangkal syubhat dari buku-buku sesat tersebut. Pertama, jangan dibaca buku-buku kacangan. Jangan baca buku-buku sandwichan. Buku-buku yang seperti itu gak ada harganya, gak ada nilainya. Siapa penulisnya? Tidak dikenal sebagai seorang yang berilmu. Siapa? Apa isinya? Isinya hanya caci maki. Perkara-perkara yang sungguh tidak layak untuk dibaca, apalagi dibantah. Barakallahu fikum. Wa kafa. Cukup untuk menunjukkan jeleknya dia, bahwa penulis yang gak mau terang-terangan dia siapa. Kadang-kadang dengan julukan, kadang-kadang dengan berbagai macam perkara-perkara yang menyamarkan dengan talbisat. Itu satu. Yang kedua, pernah saya baca beberapa kitab sejenis itu, saya lupa. Ternyata yang dinukil adalah ucapan-ucapan hizbiyun yang mengaku ahli sunnah. Yang dijuluki atau yang dikatakan oleh mereka sebagai salafi wahabi, ternyata orang-orang yang na'udzubillah ikhwanul muslimin dianggap oleh mereka wahabi, ikhwan muslimin. Kemudian kelompok sururiin kata mereka itu adalah salafi wahabi. Kemudian habis itu diadu domba, dia menyerang sini, sini menyerang nih, lihat bahwa kalian tuh begini, kalian tuh begitu. Dan justru menambah bukti berikutnya, kalau kita harus memiliki tamayuz, kita bukan mereka. Harus ada jelasan, kita bukan mereka dan mereka bukan kita. Itu penting. Kenapa? Jangan sampai diatasnamakan. Bahkan kita dijuluki murji'ah dalam buku lainnya lagi yang sama sejenis itu, buku kacangan juga. Apa yang disampaikan? Semuanya ucapan Ali Hasan Abdul Hamid. Berkata syekh mereka Ali Hasan yang diundang oleh mereka ke Istiqlal, berkata begini, berkata begini. Dia murji'ah kesimpulannya. Ini salafi wahabi. Sudah ditahdir oleh para ulama bahwa dia bukan salafi, dia hizbi, memiliki pemikiran irja, dan sudah dibantah oleh para ulama. Makanya harus jelas, harus memiliki tamayuz. Kami bukan mereka, mereka bukan kami. Jangan kita, jangan berpecah belah, kita satu, tak bisa dikalahkan. Jangan, ikhwan fillah jazakumullah. Akhirnya kalian sendiri yang rugi. Kenapa? Dakwah kalian ditolak gara-gara syekh kalian murji'ah. Siapa? Ali Hasan. Karena kalian memuji-muji kemarin. Katakan para ulama sedang mentahdir mereka. Dan masih banyak yang model-modelnya seperti itu. Alhamdulillah. Kita tidak menyampaikan kecuali qala Allah wa qala Rasul. Dan tidak menyampaikan kecuali para ulama ahli sunnah. Dengan dalil-dalil dari kitab sunnah. Bagaimana bila dalam dakwah terdapat kepentingan dunia, bahkan memecah belah ukhuwah di kalangan ikhwah dan ummahat, bahkan ustaz sekalipun? Ini yang dikatakan dengan hawa. Yang namanya hawa adalah hawa nafsu. Bisa nafsu serakah ingin mengikuti pengikut sebanyak-banyaknya sehingga jadi hizbiyah yang penuh toleran kepada ahlul bid'ah karena pengen menjadi pengikut secara sebanyak-banyaknya. Itu hawa. Demikian pula ingin menumpuk harta sebanyak-banyaknya, itu juga hawa. Ingin jadi kedudukannya tinggi supaya dia jadi pemimpin, itu juga hawa. Hubbur ri'asah, hubbul mal, hubbud dur, hubbud dunya, itu semua hawa. dan akan rusak dakwah dengan hawa nafsu yang seperti ini. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan seluruh para ahli sunnah diselamatkan dari tarikan-tarikan hawa. Semoga dijadikan kita dan mereka semuanya menjadi mukhlisin yang ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ikhwan yang dulu aktif bersama kita, tapi sekarang qadarullah dia bergabung dengan membela ISIS dan Ansarut Tauhid. Bagaimanakah cara memberikan nasihat kepada dia? Tetapi ikhwan sudah memboikot dia. Apakah pemboikotan dibenarkan sebelum datang nasihat tersebut? Qul inna a'udzubikumullah. Kalau dia berasal asalnya ngaji sama kita, berarti kita tahu. Berarti sudah tahu dia, sudah yakin. Tetapi dia tetap memilih untuk berjalan bersama khawarij. Artinya apa? Artinya dia sudah mengikuti hawa, dan orang yang demikian sungguh pantas untuk diboikot. Qul inna a'udzubikumullah, silakan tegakkan hujah pada mereka. Apa jawabannya? Dan walaupun kita menegakkan hujah tidak harus langsung pada mereka, dalam keadaan dia diboikot dan kita bicara di sini tentang ISIS, insyaallah dia dengar. Dia tahu kalau dia mau. Bisa dengar? Apakah di streaming dia bisa dengar? Di rekamannya dia bisa dengar? Hadir juga dia bisa? Barakallahu fikum. Tetapi masalahnya tidak mau. Kalau dia mau, banyak jalan. Allah yahdina wa iya. Boikot itu salah satu dari bentuk nasihat agar dia jernah. Apa bagaimana sikap kita kepada Gubernur Jakarta yang dia kafir? Qul inna a'udzubikum Allah. Dia kafir di bawah kekuasaan Muslim. Maka tetap yang menjadi ukuran adalah penguasa tertingginya. Dia enggak akan bisa berbuat apapun kecuali seizin penguasa Muslim. Nah, bagaimana menyikapi ikhwan yang masih bersama dan mengidolakan Mustafa Tegal? Mustafa ini salah satu contoh korban ketika dia banyak bergaul dengan hizbiyin, dengan orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang ucapannya kotor mencerca para asatidah dan para ulama, orang-orang yang menyatakan emang ulama cuma Syekh Robi, yang menyatakan bahwa ustad-ustad kita ini membuat tahdir-tahdiran itu karena kekurangan jatah. Itu ucapan temannya Mustafa, teman akrabnya, yang ketika kita sebutkan kritikannya dan sebagainya, mereka malah bikin bakar-bakaran bersamanya, bakar ikan. Itu akibatnya. Dia akhirnya mulai pemikirannya juga sama dengan mereka, mengucapkan syubhat-syubhat yang saya gak pernah dengar dari yang lain. Bagaimana saya akan mentahdir, oh, saya gak kenal katanya. Bagaimana saya akan mentahdir Dzulqarnain padahal saya gak kenal. Ya hadza. Siapa yang kenal Jahan bin Safwan? Saya enggak kenal Jahan bin Safwan. Para ulama juga enggak kenal Jahan bin Safwan, tapi para ulama mentahdir. Allah yahdi. Syubhat yang sangat mudah dibongkar. Bahwa ustaz-ustaz ini kata Mustafa, kalau atasannya sudah mentahdir, bawahnya semua harus mentahdir. Persis kayak bisnis MLM, multi level marketing, itu kata dia. Kenapa pergaulan bebas? Bergaul dengan berbagai macam makhluk-makhluk. Hizbi, sururi, ikhwani. Nah, oh, pertanyaan ada yang melenceng dari tema, tapi Anas harap bisa dijawab oleh Ustaz. Kenapa keimanan Anas akan berkurang jauh atau futur karena jarang mengaji? Jawab sendiri, jarang mengaji. Dikarenakan kondisi kerja saya yang tidak teratur sehingga jarang mengikuti kajian, ditambah tempat kerja Anas kondisinya jauh dari lingkungan Islam sehingga Anas akan sama seperti mereka. Apa saran dan nasihat? Saran saya, barakallahu fikum, pada antum, kepada anda adalah hendaklah memilih mementingkan agamamu atau mementingkan duniamu. Kalau mementingkan agama, maka cari tempat yang lebih baik, yang bisa ngaji, bisa kamu menyisihkan waktu. Nah, walaupun mungkin gajinya lebih rendah, tetapi karena lebih penting masalah agama, yang penting cukup buat istri dan keluarga. Saya sarankan untuk cari pekerjaan yang lebih baik, jangan sampai tertinggal ngaji, belajar. Nah, bagaimana ada pergaulan kita dengan rekan kerja yang mendukung ISIS? Hati-hati, hati-hati dari mereka. Kalau dia kelihatan awam, nasihati, peringatkan bahayanya ISIS. Kalau ternyata mujadil, membantah kamu dengan berbagai macam argumen-argumen, dengan berbagai macam syubhat-syubhat, maka cukup, tinggalkan dia, jauhi dia, jangan ajak bicara dia. Nah, selamatkan dirimu. Ustaz, saya mau tanya, apakah demonstrasi dengan cara memblokir jalan tol seperti yang dilakukan kaum buruh merupakan cara-cara khawarij? Naam, bila syak. Itu salah satu bentuk khawarij, salah satu bentuk khuruj alal hukam dengan cara-cara khawarij. Demonstrasi pertama dalam sejarah Islam adalah kaum khawarij kepada Utsman, berduyun-duyung datang dari Kufah, dari Mesir, memenuhi jalan-jalan di Madinah, mengepung rumah Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan itu demonstrasi. Apa itu kalau bukan demonstrasi? Berujung dengan pembunuhan Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, dan yang dikorbankan sangat-sangat amat banyak, jalan tol ditutup, berapa itu mobil yang terhalang. Di antara mereka ada yang ingin orang menengok orang sakit sampai matinya, dia enggak sampai. Ada yang ingin berangkat ke airport, hilang tiketnya. Ada yang mau mengadakan pernikahan di sana, buyar, enggak jadi nikah karena terhalang oleh buruh. Nah, dan ada ustadznya mau ngisi kajian. Nah, dan kebetulan saya sendiri waktu itu harusnya datang sore, dia datang malam. Qadimina azakumullah. Berapa dosa mereka dan bagaimana cara minta maafnya dengan sekian banyak manusia yang katanya yang jahat adalah penguasa, tetapi yang disiksa rakyat. Ini barakallahu fikum yang diucapkan berkali-kali dalam kajian tadi. Kenapa harus dihancurkan instalasi listrik? Rakyat yang rugi. Kenapa harus diblokir jalan tol? Rakyat yang rugi. Pemerintahnya tenang-tenang saja di gedungnya, di rumah mewahnya, masya Allah. Tetapi masyarakat yang kasihan. Saya punya kitab Sirat Tabi'in yang ternyata pengarangnya adalah seorang Hizbiyin, Syekh Rafa' Tasha. Apakah harus saya membakarnya? Bagaimana pendapat nasihat Anda terhadap ikhwah yang menjual belikannya? Jangan memperjual belikan kitab-kitab, buku-buku, kecuali buku-buku Ahli Sunnah, kitab-kitab Ahli Sunnah. Jangan sampai engkau mendukung untuk tersebarnya pemikiran-pemikiran bidah. Jangan sembarangan. Ada buku judulnya Khilafah dan Kerajaan, Maududi. Ujung-ujungnya dalamnya mencerca sahabat. Demikian pula ada buku Keadilan Sosial dalam Islam, Said Qutb, di dalamnya mencerca Uthman ibn Affan. Ada buku judulnya yang hampir mirip penulisnya dari Mesir juga, Khulafah Ar-Rasyidin, Sirah Sejarah Khulafah Ar-Rasyidin, yang ternyata ketika berbicara tentang Ali, mencerca Muawiyah, mencerca Amr bin As, mencerca sahabat. Jangan sampai engkau minta atau menginginkan keuntungan dunia, tapi dengan menyesatkan manusia. Sehingga jangan menyebarkan buku-buku yang seperti itu. Dan kalau engkau memilikinya, maka berikan kepada ustaz-ustaz kalian sebagai bahan referensi kalau berbicara tentang dia. Mana buktinya? Ada buktinya. Nah, Artinya untuk membuktikan kalau orang ini benar-benar berbuat demikian-demikian, bisa dilihat dari buku-bukunya. Bagaimana dengan kenaikan upah buruh UMK yang PMR atau UMK selalu disertai dengan unjuk rasa? Sistemnya sudah demikian, barakallahu fikum, sehingga apa yang harus disampaikan kepada penguasa mestinya disampaikan dengan cara yang syar'i. Apakah usulan atau protes atau apapun, sampaikan dengan cara yang syar'i. Yang kata Nabi, caranya adalah man yansah lidi sultanin falyakhud biyadi. Siapa yang menasihati penguasa, pegang tangannya. Sampaikan kepadanya secara langsung. Fa in qabila minhu fadha, kalau diterima alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Kalau tidak, maka engkau tidak ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau kita diperlakukan secara curang? Kata Nabi, wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak, walaupun memukul punggungmu, merampas hartamu, tasma wa tuti', tetaplah kamu sabar mentaati mereka dalam kebaikan-kebaikan. Bagaimana menggunakan kaos yang bertuliskan hadis-hadis? Jangan. Jangan pakai kaos-kaos yang bertuliskan hadis, apalagi ayat. Sebab baju-baju tersebut bisa jadi dihinakan. Dihinakan dengan dicuci, digosok, segala macam, sampai kadang-kadang dicaruh bersama celana dalam. Jangan. Lagian tidak ada sunnah yang demikian. Apakah batu Ali? Batu Ali itu batu apa? Dengan harga puluhan juta terkena zakat harta, karena terkena zakat harta, apakah sama dengan zakat emas? Setahu saya tidak. Karena yang namanya zakat itu pada amwal zakawiyah saja, mahdud, terbatas pada harta-harta yang disebut zakawiyah. Mobil mewah yang harganya miliaran rupiah enggak ada zakatnya. Barakallahu fikum. Saya sudah pakai kacamata, tapi masih lebih kecil lagi tulisannya. Bagaimana dengan kepemimpinan oleh orang non-muslim negara? Nah, sudah dibahas. Bismillah Ustaz, bolehkah kita ikut berjihad ke Yaman, dan apakah perang yang terjadi di Suriah termasuk jihad fisabilillah? Yang di Yaman ada fatwa para ulama, yang di Suriah tidak. Wallahu ta'ala alam, para ulama lebih tahu tentang itu, dan saya tidak membaca berita-beritanya secara rinci. Adapun di Yaman, yang wajib bagi penduduk Yaman, karena Houthi memiliki dua perkara yang memang layak diperang. Pertama, dia memberontak, sehingga kita bersama penguasa menumpas mereka. Yang kedua, mereka adalah Syiah Rafidhah Batiniyah yang sudah sebagian besar mereka kafir. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, mereka membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin, dan sudah sekian daerah yang mereka perangi. Nah, demikian ikhwan fillah na'azakallah. Hanya saja, adapun yang di luar Yaman tidak wajib. Wallahu ta'ala alam. Apakah bisa kalian berangkat ke sana? Sebab yang di sana pun dianjurkan untuk pulang oleh penguasa dan juga oleh KBRI di sana. Barakallahu fikum. Wassalatu wassalamu ala afiyah. Wassalamu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.